Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin mengkaji akhlak dan adab di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tema pembahasan terakhir kita? Lupa. Saking suwene gore pray. Kita libur berapa panjang kita? Hampir 2 bulan. Sampai lupa ya tema terakhir kita. Saya juga tadi lupa. Oh iya, itu tematik menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an, bukan tema akhlak. Mengantar jenazah, masyaallah, alhamdulillah. Jadi saat itu kita telah sampai adab yang keenam dari adab mengantar jenazah, dan itulah pembahasan tentang hak sesama muslim yang keenam, ya, yaitu apabila saudaramu meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Dengan berakhirnya adab tentang mengantar jenazah ke kuburan, maka berakhir pula pembahasan tentang hadis yang pertama yang termaktub di dalam Kitabul Jami' bab al-adab dari kitab Bulughul Maram. Berarti kita baru belajar berapa hadis? Satu hadis. Berapa pertemuan ya? Nyong ya kelalen ya, berang pertemuan ya. Saya juga lupa berapa pertemuan. Ustaz, apa kira-kira kedepannya setiap hadis akan sedemikian panjang? Ya enggak. Ya. Cuman kebetulan hadis yang pertama itu memang pembahasannya panjang. Akhirnya panjang. Kalau pembahasannya pendek, ngapain dipanjang-panjangin? Ya. Kalau pembahasannya pendek, ya kalau pembahasannya panjang sulit dipendekin, ya. Nah sekarang kita akan mempelajari hadis yang kedua, dan insya Allah hadis yang kedua ini tidak akan sepanjang hadis pertama pembahasannya. Mungkin kita cuma butuh 2 pertemuan atau 3 pertemuan saja. Dan inilah pertemuan yang pertama kita untuk mengkaji hadis yang kedua yang disebutkan dalam Kitabul Jami' Babul Adab dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hadis itu bunyinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, makanya terkenal Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Apa? Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Kita ulangi. Apa pesan Nabi SAW? Janganlah kalian melihat orang yang di bawah kalian. Janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian. Kenapa wahai Rasul? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan demikian, maksudnya dengan kita tidak melihat yang di atas tapi melihat yang di bawah, kalau kita seperti itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan terlatih untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi kalau kita terbiasa melihat ke bawah, tidak melihat kemana? Ke atas. Buahnya kita akan gampang mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, kalau kita perhatikan, Nabi nyuruh kita sesuatu dan melarang kita dari sesuatu. Nyuruh sesuatu sama melarang sesuatu. Kemudian menyebutkan alasan. Dan ini penting. Jadi kalau kita nyuruh apa-apa, perlu dijelaskan alasannya. Kalau ngelarang apa-apa juga perlu dijelaskan alasannya. Apalagi sama anak-anak kita. Aja dolanan HP. Anak kita bertanya, kenapa? Yes, pokoknya rolih. Kira-kira seperti itu tambah penasaran. Apa tambah meninggalkan? Tambah penasaran. Kenapa? Maka Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, tapi kemudian dijelaskan sebabnya apa. Nah sekarang kita lihat dulu perintahnya terlebih dahulu. Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat kemana tadi? Ke bawah. Dan tidak boleh melihat ke atas. Maksudnya apa? Maksud gak boleh melihat ke atas, harus melihat ke bawah itu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, kita yang di bawah harus ngelihat ke bawah. Ya, yang di atas harus ngelihat ke bawah. Apakah seperti maksudnya? Bawah atas itu apa maksudnya? Yang di lantai dua harus ngelihat lantai satu nggak boleh ngelihat ke lantai dua. Apakah itu maksudnya? Di sini masih global. Rasulullah SAW dalam hadis ini masih global menyampaikan hadisnya. Jangan kalian lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Apa maksudnya bawah dan atas? Apakah maksudnya di bangunan, lantai satu, lantai dua? Atau maksudnya mungkin dalam hal jabatan? Jadi yang bos itu suruh ngelihat bawahannya, yang bawahannya gak boleh ngelihat bosnya. Apa itu maksudnya? Atau maksudnya mungkin masalah istri? Yang istrinya dua jangan ngelihat. Yang istrinya satu jangan ngelihat yang istrinya dua. Apakah itu maksudnya? Atau masalah ilmu? Ustadz gak boleh ngelihat jamaahnya. Ustadz suruh ngelihat jamaahnya. Jamaahnya gak boleh ngelihat ustadznya gitu. Apa itu maksudnya? Ini masih global. Hadis Nabi SAW ini masih global. Bagaimana kita mengetahui maksud dari hadis itu? Ini penting sekali. Ya. Jadi ketika kita membaca suatu hadis, kemudian ternyata hadisnya masih global, maka perlu penafsiran. Perlu apa? Penafsiran. Hadis itu ucapannya siapa? Rasul. Kira-kira penafsiran yang paling top itu penafsiran dari siapa? Perkataan Rasul ditafsirkan oleh oleh Rasul sendiri. Itu yang paling top. Kalau itu gak ketemu, baru dicari perkataannya siapa? Sahabat. Kalau gak ketemu, baru dicari perkataan muridnya sahabat. Siapa muridnya sahabat? Tabi'in. Nah sekarang, Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, ada riwayat lain yang menjelaskan maksud atas dan bawah tadi. Makanya para ulama kita diantaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, al-hadithu idza lam tajma' turuqahu lam tafhamhu. Kalau kalian nemu hadis, kemudian hadis itu tidak kalian kumpulkan riwayat-riwayatnya, kalian enggak akan paham maksud hadis tersebut. Apa kata beliau? Kalau kita nemu hadis, kemudian kita enggak kumpulkan riwayat-riwayat hadis tersebut, kalian enggak akan paham. Kenapa? Wal hadithu yufassiru ba'dhuhu ba'dhan. Karena hadis, satu riwayat akan menafsirkan riwayat yang lainnya. Ustaz, kita ketemu hadis kayak gini, riwayat yang lain di mana Ustaz? Di mana kira-kira? Sebelum kita tanya di mana, riwayat itu apa sih Ustaz? Kok ada hadis riwayatnya banyak? Kenapa banyak? Bukankah yang ngomong cuma satu? Kenapa riwayatnya banyak? Ada yang bisa menjawab? Yang bicara cuma satu, siapa itu? Rasul. Kenapa riwayatnya bisa banyak? Karena yang mendengar banyak. Sekarang coba, saya menyampaikan pengajian seperti ini. Kira-kira panjenengan, semuanya ini 100% memahami atau ada yang pira? Yo, 10 lah, kesedikitan lah. Ada yang 80, ada yang berapa? 60, ada yang? Seket, selawe, selawe dan si ngantuk. Ya. Macam-macam. Nah, sahabat juga seperti itu kira-kira. Ada yang menangkap perkataan Nabi seperti ini, ada yang menangkap sepotong ini. Nabi SAW itu pernah ngisi pengajian suatu saat, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW pernah ngisi pengajian ba'da subuh sampai zuhur. Sampai zuhur. Setelah zuhur, ngisi lagi. Sampai asar. Habis asar, ngisi lagi sampai maghrib. Kuat ora? Sapane Ustaz? Jamaahnya Pak Ustaz? Pada-pada orang kuat. Ini yang berbicara Rasulullah SAW, yang mendengarkan siapa? Sahabat. Kira-kira capek enggak yang bicara itu? Yang jadi guru, jadi ustadz akan tahu bahwa ngisi, ngajar itu bisa lebih capek daripada macul. Macul. Kenapa? Ustadz kan kerja gontok, ustadz. Macul kan? Ustadz kan duduk, kemudian kursinya apa? Empuk, ana wedange, ana kipase. Ngisore karpet empuk Ustaz, antar jemput pakai mobil, capeknya di mana? Di mana capeknya? Kesel. Mikir, mikir itu kesel. Ya. Yeah. Saya sampaikan seperti ini untuk menggambarkan bagaimana capeknya Rasul SAW. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, Anda bisa bayangkan, habis subuh sampai apa tadi? Zuhur. Ngaso salat tok. Habis sholat, mungkin satu lagi pada puasa ya mungkin ya. Di situ diceritakan habis sholat, zuhur, labuh maning. Sampai asar. Habis asar, mulai lagi sampai maghrib. Kira-kira para sahabat itu semuanya konsentrasi full? Atau mungkin ada yang nyandaknya sekian, sekian, sekian? Kemungkinan yang kedua lebih besar. Itulah namanya riwayat hadis. Ada sebagian sahabat yang nangkapnya sekian. Ada sebagian yang nangkapnya sekian. Ada sebagian yang nangkapnya sekian. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa seluruh hadisnya akan bisa dicerna dan dinukil oleh sahabat. alias gak usah khawatir ada yang kelewat, gak usah khawatir. Yang kelewat dari si fulan sudah ditangkap sama si fulan. Yang kelewat dari si A sudah ketangkap sama si B. Yang kelewat dari si B ditangkap sama si C. Yang kelewat dari si C ketangkap sama si D. Nah, itulah namanya riwayat-riwayat hadis. Bisa dipahami? Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu menemukan sebuah hadis, kemudian kamu enggak kumpulkan riwayat-riwayat tersebut, kamu tidak akan faham kandungan dari hadis tadi. Contohnya ini. Atas bawah. Nabi nyuruh kita ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas. Maksudnya apa? Masih global. Lah Ustaz, itu riwayat-riwayat itu kita nemunya di mana Ustaz? Nemunya di dalam kitab hadis. Di dalam kitab-kitab hadis. Ada berapa kitab Ustaz? Ratusan. Ada satu kitab namanya Musnad Ahmad. Satu kitab ini 50 jilid. Jumlah hadisnya 40 ribu hadis. Dewek nembe sinau pira? Loro. Kue be. Itu baru satu kitab namanya apa tadi? Musnad Ahmad. Padahal kitab hadis itu ratusan hadis, ratusan kitab, bukan hadis, ratusan kitab. Atau bahkan mungkin ribuan kitab dari zaman dahulu sampai sekarang. Lah gue kitabnya gundul Ustaz. Ya gundul. Waduh sing gondrong we ora bisa maca apa manis sing? Sing gundul. Ya ada sebagian orang paham gondrong sama gundul. Apa? Harokat. Sandangan. Cara wong Jawa ke sandangan. Fathah, domah, kasroh, sukun. Itu namanya harokat. Sing gondrong biar bisa mana sing gundul Ustaz. Terus gimana Ustaz? Itulah pentingnya ngaji pakai guru. Ya. Pentingnya ngaji pakai guru itu. Berarti kita enggak perlu baca buku. Perlu. Tapi enggak cukup hanya baca dari buku. Buku yang bagus saja masih perlu guru, apalagi buku yang gak bagus. Ada gak buku yang gak bagus? Bukan banyak, akeh banget. Yeah. Ada satu buku judulnya Tak Ada Azab Kubur. Walaupun tanda tanya ya. Dan itu jadi best seller. Rakur best seller toko. Bes apa? Sweller. Saking apa? Saking sweller bese. Bayangkan buku seperti itu jadi bestseller di tanah air kita. Nah sekarang kalau misalnya orang terjebak dengan buku yang seperti ini gimana coba? Yeah. Makanya sering ada obrolan si fulan sih kenapa kok dening siki jadi guyu dewek. Kayak nuka boten ilmu kayak. Kaboten apa? Ilmu. Saya pikir bukan kaboten ilmu. Tapi apa? Ya iya orang nyandang. Dia itu salah metode mencari ilmu. Jadi ilmu itu kelas-kelasan. Ilmu itu kelas-kelasan level-levelan. Dan yang tahu sesuai dengan kapasitas kita siapa? Guru. Jadi ketika kita pakai guru, guru itu akan meringankan beban kita. Guru itu akan memilihkan buat kita mana yang kita perlukan, mana yang tidak kita perlukan. Mana yang kita butuhkan saat ini, mana yang belum kita butuhkan saat ini. Mana yang baik, mana yang jelek. Itulah tugasnya guru. Jadi guru itu tugasnya adalah meringankan jalannya para murid. Kalau seandainya murid itu baca buku sendiri, dia akan membaca 11-13 buku, dan itu butuh waktu berhari-hari, biar gurunya yang baca, kemudian dikasih apanya? Apa jenengannya? Intisarinya. Bagi yang biasa hadir pengajian tafsir di mana? Di Masjid Agung Purbalingga setiap malam Kamis. Itu kan enggak lama kan? Ya seperti sinilah, seperti pengajian di sini. Ba'da maghrib sampai isya. Memang waktu favorit saya ngisi pengajian itu ba'da maghrib sampai apa? Isya. Ora kesuwen. Kan paling cuma 45 menit, 40 menit kan ya. Enggak lama. Tapi mempersiapkan materinya. Baru subuh nganti maghrib. Guli nyiapakan materi itu ba'da subuh sampai maghrib. Hanya dalam tanda kutip untuk mengisi 45 menit. Paling saya bawa cuma 3-4 kertas. Tapi hasil dari baca 13-14 buku. Makanya istri anak-anak sudah hafal. Kalau hari Rebo, kamare abi itu kayak kapal pecah. Jadi kitab nungkono, nungkini, anasin dur meja, anasin dur kasur, anasin dur bantal, anasin... Nanti tidur itu kadang-kadang bingung ke kasurnya segini. Geser-geser dulu baru bisa siang-siang itu istirahat. Tugasnya guru itu. Meringankan bebannya murid. Lagunya gurunya bener ya iya Ustaz. Nah gurunya udah bener. Lagunya mulanya milih guru pun juga harus hati-hati. Harus selektif di dalam memilih guru. Makanya seorang ulama namanya Muhammad Ibn Sirin. Beliau mengatakan. Kata beliau rahimahullah. Inna hadhal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna minhu dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Ilmu itu bagian dari agama. Maka hendaklah kalian lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi pilih-pilih guru itu ora salah. Pilih-pilih guru ora salah. Asalkan barometernya pilih-pilih gue ora dising kepenak, dising ora kepenak. Maksudnya dising akeh oliyeh, dising akeh ora oliyeh. Karena ada sebagian orang wah ngaji nungkan apa-apa rawleh satu. Ada komentar lain, aja ngaji mana lah orang rampung-rampung ngajinya. Pernah ada yang ngomong sama saya kayak gitu, Ustaz, ada sebagian orang mengatakan wah aja ngaji nungkan lah ngajinya orang rampung-rampung suwe banget ngajinya. Saya bilang sama orang tadi, Mas, sekolah bisa selesai. Sekolah gue anak rampunge. Tapi nek jenengane sinau, anak rampunge ora? Yo ora nana. Sekolah tamat S, tamat TK, SD, tamat SD, SMP, tamat SMP, SMA, tamat SMA, S1, S2, S3, profesor. Rampung, Mbok? Rampung. Tapi kalau belajar sampai kapan? Sampai liang kubur. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahad. Jadi gimana nih Ustaz kesimpulannya? Kesimpulannya, hadis yang tadi kita baca, itu adalah riwayat Imam Muslim. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu ditafsirkan maksud atas dan bawah itu apa? Saya bacakan redaksinya Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi. Seandainya kalian pengin melihat orang yang melebihi kalian dari harta dan fisik. Jadi apa? Harta dan fisik. Falyanzur ila man huwa asfala minhu. hendaklah dia melihat orang yang di bawahnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, maksud atas bawah itu dalam hal apa? Kekayaan dan fisik tubuh. Jadi kalau kita itu pengen syukur, kalau melihat kekayaan, lihat kekayaannya orang yang di bawah kita. Contohnya, nek panjenengan punya sepeda ontel, lihat yang mengendi-endi bicycle alias mlaku. Itu kalau kita merasa kulit kita ini sawone sawo kematangan, jangan ngelihat teman kita yang putih bagaikan batu pualam. Saking apa nih? Saya, tapi yang medeni yang putih kayak gini ya. Ya maksudnya putih lah, maksudnya putih banget gitu. Jangan lihat orang yang putih, tapi lihat yang sawo. Anu, masa sawo bosok. Memang ada subhanallah, orang yang subhanallah. Saya itu ketika kuliah di Madinah, ada sekitar 140 negara, teman-teman. Dan di antara benua yang cukup banyak itu benua Afrika. Afrika itu gak satu negara kan. Ya kayak benua Asia kan gak satu negara. Saya itu kadang-kadang heran sama sesama orang Afrika. Ada sesama Afrika, Afrika manggil temannya Afrika. Apa panggilannya? Ya Aswad. Apa ya Aswad? Kulit hitam. Anda bisa bayangkan, orang Afrika manggil temannya sesama Afrika, manggilnya apa? Hitam. Berarti kan? Sing nyeluk? Apa orang ireng? Ireng, tapi sing diceluk? Lebih hitam. Ini maaf, ini bukan dalam rangka untuk apa? Mengolok-olok, bukan. Tapi ini kita ingin bicara bahwa fisik orang itu beda-beda. Ada yang memang dikaruni oleh Allah, masya Allah kulitnya, tabarakallah. Ada yang juga kulitnya sampai kalau gak pakai kaos kaki itu ya kayak pakai kaos kaki. Iya, serius, saya gak bohong. Ada sebagian orang Afrika gak pakai kaos kaki itu kayak pakai kaos kaki. Saking hitamnya. Nah, kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah punya kulit yang saya katakan tadi, kulitnya apa? Sawo kematangan. Jangan ngelihat orang yang kulitnya masya Allah, lihat orang yang kulitnya di bawah kita. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik sama kekayaan. Ya, mobil, makanan. Hari ini ternyata makanan kita lauknya cuma dalam tanda kutip tahu sama tempe. Jangan lihat orang yang lauknya mabrak kue apa pe? Sate, terus apa? Gulai. Lihat orang yang di bawah kita, yang lauknya kecap karo uyah. Gak tahu sekarang masih ada gak orang yang lauknya jelantah? Masih, subhanallah. Tapi malah jelantah anu gue nyambel. Kalau itu sih enak ya. Gawe sambel apa jelantahnya? Lombok uyah ya. Sambel lombok uyah tambahi jelantah sih gak sih? Si panas ya. Itu enak itu. Enggak, maksudnya nasi cuma lauk jelantah saja. Ya. Mungkin sekarang masih ada orang yang seperti itu. Yeah. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah maksud atas dan bawah. Apakah hanya masalah harta dan masalah penampilan fisik saja? Kata sebagian ulama, tidak. Nabi SAW menyampaikan itu hanya contoh saja. Contohnya adalah dalam masalah fisik, tubuh, dan masalah harta. Tapi sebenarnya maksud Nabi SAW adalah seluruh sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi kalau masalah duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita. Ya semuanya, tadi masalah mobil, masalah apa tadi? Rumah, makanan, termasuk istri enggak? Termasuk istri enggak? Hah? Tidak. Berarti kalau istri kita itu kurang cantik, ngelihat yang kurang cantik, berarti ngelihat yang enggak boleh ngelihat-ngelihat ya. Ya maksudnya itu jangan banding-bandingkan istri kita dengan artis, dengan apa? Bintang film. Ya kadang-kadang seperti itu kan, sebagian suami. Kenapa kok kadang-kadang di dalam rumah tangga kita itu terasa hambar? Tidak seperti dulu ketika pengantin anyar. Ketika pengantin anyar, Masya Allah, dulang-dulangan. Bayangkan, dulang-dulangan. Kalau sekarang, mengandaikan lah. Kenapa kok tidak terasa seperti dahulu lagi nikmatnya pernikahan? Ya bisa jadi karena kita itu suka membanding-bandingkan istri kita dengan yang lebih segalanya. Lebih cantik, lebih putih, lebih ini dan seterusnya. Istri Anda itu usianya sudah 50 tahun. Kok dibandingkan sama yang baru 17 tahun, ya jelas ora bandingan lah. Yang jenengan pas nikah sama istri jenengan beratnya 49. Iya, setelah nikah sama jenengan kewalik 94 beratnya. Ya sudah, itu memang itulah yang halal di hadapan kita. Jadi kalau misalnya kita masalah duniawi, kita itu diajarin sama Rasulullah SAW itu supaya ngelihat yang di bawahnya. Istri, anak, ya, kendaraan, makanan, rumah, isi perabot yang ada di rumah kita. Ya. Kita baru beli kursi, tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi. Baru beli HP, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Sekarang kan modelnya atau trennya gonta ganti HP. Baru HP dipakai sebentar, keluaran baru. Atau motor, atau kendaraan. Cuma motornya ganti apa? Kur ganti strip tok gue. Ya, kur ganti strip tok. Ganti motor, subhanallah. Ya. Cuma diganti lampune jadi apa? Wingi kotak siki jadi bunder. Atau spionnya, dulu spionnya bunder siki jadi lancip. Cuma masalah kayak gitu saja. Ya Allah. Itu gak diajarin sama Rasulullah SAW. Kalau masalah keindahan duniawi, perkara duniawi, kita disuruh ngelihat kemana? Ke bawah. Bukan ngelihat ke atas. Kalau masalah akhirat, baru kita disuruh ngelihat ke atas. Nanti kita akan jelaskan insya Allah di akhir pengajian. Maksudnya di pertemuan berikutnya. Kalau masalah akhirat, kita ngelihatnya ke atas. Tapi kebanyakan orang kebalik. Kalau masalah akhirat ngelihatnya ke bawah, kalau masalah dunia ngelihatnya ke atas. Contoh, masalah akhirat ngelihatnya ke bawah. Jeneng subuhane ora nang masjid, Mas. Lho, wis mending nyong salat, kae malah ora salat. Giliran masalah akhirat ngelihatnya kemana? Ke bawah. Iya. Yeah. Masyukurlah, mbok gajinya wis 1 juta, iya nyong 1 juta, kayak kancaku 2 juta. Nah, kalau masalah dunia, ngelihatnya kemana? Ke atas. Kalau masalah akhirat, ngelihatnya ke bawah. Gak bener. Ini salah satu yang membuat hidup kita ini gak tenang. Salah satu yang membuat hidup kita gak tenang, gemrungsung, itu karena dalam masalah dunia kita ngelihatnya kemana tadi? Ke atas. Masalah akhirat kita ngelihatnya ke bawah. Termasuk ngaji juga sama. Ya. Jadi ngajinya kursi minggu sepisan, ya sih mending daripada jeng orang ngaji. Seharusnya kalau masalah-masalah ukhrawi, masalah ibadah, kita berusaha untuk fastabiqul khairat. Makanya ada sebuah pesan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan dengan pesan ini kita tutup sesi hari ini. Kata beliau, kalau engkau kesalip sama teman kamu dalam perkara duniawi, kalau kamu merasa kesalip sama teman kamu dalam perkara apa? Duniawi. Maka saliplah dia dalam perkara ukhrawi. Apa? Apa kata beliau? Kalau kamu kesalip oleh teman kamu dalam masalah duniawi, maka saliplah dia dalam masalah ukhrawi. Contohnya kepriwe? Jenengan punya mobil. Lumayan, sudah mobil ya, Masya Allah ya. Katakanlah yang Kijang, Avanza gitu ya. Tahu-tahu temannya beli Fortuner. Jenengan jangan kemudian beli Dure. Fortuner apa? Alphard. Alphard atasnya Fortuner ya? Iya. Jangan kemudian jenengan, wah nyong ora gelem kalah. Nyong mau tuku Fortuner, nyong tukune apa? Alphard Dure manik. Iya. Jangan. Tapi kalau dia ngalahkan kita dalam perkara duniawi, kejar dia dalam masalah ukhrawi. Kayak kancaku salate nang omah. Aku arep ngalahaken. Salate nang apa? Masjid. Jamaah di masjid. Teman saya sedekahnya ternyata sebulan 10 juta. Saya harus kalahkan dia. Saya akan sedekah sebulan 30 juta. Itu yang seperti itu yang diperintahkan dalam agama kita. Fastabiqul khairat. Ini yang dapat kami sampaikan. Dan pekan depan insyaallah kalau tidak ada halangan. Pekan depan tanggal berapa? Tanggal berapa? Oh iya. Libur. Ya waktu itu lebih sepisan wis libur. Ya, maaf ini, saya tanggal 5 Agustus itu ngisi di Bogor. Mohon maaf sekali, ini sudah setengah tahun ngatur jadwalnya. Jadi mohon maaf sekali, berarti pekan depan libur lagi kita. Ya libur maning ya, tapi insya Allah cuma satu pertemuan. Insya Allah cuma satu pertemuan. Pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi nek esi urip. Iya kan? Ya iyalah nek ora urip sih kepriwe. Ketemu nang kuburan. Ya insyaallah. Jadi ini mohon disampaikan info ini kepada teman-teman jamaah yang mungkin hari ini belum datang. Khawatirnya pekan depan datang dan mungkin merasa kecewa karena enggak ada. Maka tolong disampaikan kepada teman-teman yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan di Jumat berikutnya. Dan tema kita saat itu adalah kenapa Rasulullah SAW nyuruh kita untuk ngelihat di bawah dan tidak ngelihat ke atas. Apa rahasia di balik itu? Itulah pembahasan yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sudah habis waktunya? Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.